Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan peluang untuk beramal soleh, kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan ketakwaan kita, kesempatan untuk mendekat dan terus mendekat kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, kembali mengingat siapa kita. Kita hanya seorang hamba, hamba yang mengabdi, dan hamba yang hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling parah. Maka marilah kita selalu merenungkan hal tersebut dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan dan qudwah, tuntunan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah, dan karena beliau utusan Allah, jalan beliau yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir, marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, kita tahu bahwa kondisi pandemi masih terus bersama kita, dan angka semakin naik dan tinggi, dan benar-benar berada di lingkungan terdekat kita pada saat ini. Banyak orang merasa beberapa bulan yang lalu COVID hanya ada di layar kaca, tapi hari ini benar-benar terasa. Ada yang orang tuanya kena, ada yang suaminya kena, ada yang istrinya kena, ada yang anak-anaknya yang kena, ada yang kakaknya kena atau adiknya kena, atau bahkan dirinya kena. Oleh karena itu, kembali kita harus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi pasti telah ditetapkan dan tertulis di Lauhil Mahfuz, dan itu keyakinan kita. Dan apa yang Allah takdirkan tidak akan meleset, dan apa yang meleset dan tidak menimpa kita, maka tidak akan menimpa kita. Itu jangan pernah kita lupakan, dan harus benar-benar menjadi pedoman dan keyakinan kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Selalu ingat surat Al-Hadid ayat 22. Sesungguhnya, atau ma asaba min musibatin, apapun yang terjadi di bumi dan di dalam diri kalian, illa fi kitabin, dan itu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat mudah. Dan yang paling tahu yang terbaik buat kita adalah Rabbul Alamin. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Terus ingin saya ingatkan juga jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini pentingnya kita membantu orang. Pentingnya kita membantu orang. Karena Nabi SAW bersabda, kan Allah fi'unil abdi makan al-abdu fi'uni akhi. Allah senantiasa atau Allah membantu seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Maka bantulah orang agar Allah bantu kita, agar Allah jaga kita dari kondisi seperti ini. Dan bantuan yang terbesar adalah bantuan hidayah, membantu orang agar beriman kepada Allah atau lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum bantuan secara duniawi. Bantuan agar orang tidak bermaksiat. Ingatkah sabda Nabi SAW, unsur akhaka zoliman au madluma, tolonglah saudaramu ketika dia membuat zolim atau dia terzolimi. Lalu para sahabat bertanya, kalau membantu orang yang terzolimi, kita sudah mengerti ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zolim? Kata Nabi, cegah dia. Mencegah seseorang dari maksiat itu pertolongan. Mengajak seseorang mendekat kepada Allah itu pertolongan, dan itu lebih berharga daripada dunia. Maka bantulah dan bantulah dan bantulah. Baru setelah menolong atau membantu secara akhirat, memberikan hidayah, irsyad, lalu setelah itu bantuan secara duniawi. Bantuan secara duniawi. Jika ini yang kita lakukan, insya Allah Allah akan tolong kita, dan Allah akan bantu kita biiznillahi ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kondisi seperti ini bukan justru egois, keliru. Bukan justru yang penting saya selamat dan yang lain terserah mau seperti apa. Itu bukan pola pikir kita. Itu bukan pola yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Maka ketika kita merasa kondisi lebih sulit atau semakin sulit, maka disitulah kita harus lebih intens lagi untuk menolong orang. Kita harus lebih intens lagi menolong orang, dan menolong terbaik adalah menolong secara hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari bab mubadarah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang singkat tapi syarat akan makna. Syarat akan makna, dan harus kita renungkan, harus kita hayati, karena hadis ini walaupun sedikit, cuman bahasa Arabnya gak sampai 3 baris, tapi sangat-sangat mewah. Kita masuk. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullahu ta'ala, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat hari di mana perang Uhud terjadi. Hari di mana perang Uhud terjadi. Perang yang terjadi di tahun ke-3 Hijriah. Tahun atau perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah di pegunungan Uhud. Di pegunungan Uhud, sebuah lokasi yang cukup dekat dengan jantung kota Madinah pada saat itu dan pada saat ini tentu saja. Kurang lebih 1 mil ke arah atau dari kota Madinah pada saat itu. Jamaah yang Allah muliakan, dan kita tahu pada perang tersebut misi orang-orang kafir Quraisy adalah membalas dendam ketika mereka merasa dipermalukan di perang Badar. Maka Abu Sufyan memimpin misi balas dendam tersebut untuk menyerang Nabi SAW di kota beliau, Al-Madinatin Nabawiyah. Dan kita tahu bersama, singkat cerita, 3.000 pasukan berjalan dari Mekah ke Madinah dan dihadapi oleh 1.000 pasukan, lalu di last minute 300 walk out. Mereka adalah orang-orang munafik, sehingga pasukan yang tersisa hanya tinggal 700 orang dan sangat mencekam, sangat tidak seimbang, sangat berat sebelah 3.000 versus 700. Dan benar-benar hari yang membedakan siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang munafik. Hari yang membedakan siapa orang-orang yang yakin kepada Rabbul Alamin dan orang-orang yang aji mumpung saja. Hari yang menunjukkan siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang pendusta. Dan pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah pertanyaan yang simpel. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kepadaku, jika aku terbunuh, jika aku wafat di perang ini, di manakah tempat saya? Di manakah tempatku? Jika aku terbunuh atau aku wafat di perang ini, di manakah tempatku?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Fil jannah." Tempatmu di surga. Tempatmu di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Maka orang ini meletakkan beberapa butir kurma yang ada di dalam genggamannya. Lalu ia masuk ke medan perang. Ia masuk ke medan pertempuran. Hatta qutil. Sampai ia dibunuh oleh musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Ini sederhana jemaah. Gak nanya macam-macam. Gak nanya macam-macam. Pertanyaan simpel. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Beritahukan kepada aku, apabila aku terbunuh, di manakah tempatku? Lalu begitu mendapat jawaban, fil jannah, di surga, maka sosok ini meletakkan kurma yang ada di tangannya dan langsung masuk ke medan laga sampai terbunuh. Sampai terbunuh. Hadis Bukhari Muslim. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, sebenarnya hadis ini cukup dibacakan itu saja saya rasa sudah menjadi pesan besar bagi kita semua. Bagaimana seorang muslim harus berpikir, bagaimana seorang muslim harus bersikap. Dan kalau kita lanjut ke hadis berikutnya, saya rasa beberapa detik atau menit kita bacakan sudah cukup untuk mengetuk hati kita. Tapi hadis ini terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kita akan masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara mendapatkan ilmu adalah bertanya. sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, bagaimana, tolong beritahukan kepada aku kalau aku terbunuh di hari ini, di mana tempatku? Lihat bagaimana para sahabat tidak malu, tidak minder untuk bertanya. Tidak sungkan. Padahal sosok ini bukan sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat ini hanya sahabat biasa, tapi tetap bertanya kepada Nabi SAW. Maka ini pelajaran bagi kita untuk bertanya, untuk bertanya dan untuk bertanya. Dan bertanya adalah taqarrub kepada Allah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Maka gunakan kesempatan apabila jika kita punya akses ahli ilmu, kita punya hubungan baik dengan seorang guru atau seorang ustaz, maka manfaatkan hubungan tersebut dengan bertanya, bertanya, bertanya, dan bertanya tentang masalah kita, bertanya tentang urusan kita. Lihat orang ini spesifik, bertanya untuk dirinya sendiri. Makanya itulah ucapan dari para ulama klasik seperti Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi, aku tuh belajar untuk diriku sendiri. Bukan berarti gak peduli orang, bukan, tetapi perspektif atau konotasi yang positif. Karena sebagian orang tuh nanya hanya untuk nembak temennya, nanya untuk ngejatuhin temennya. Para sahabat, hukum asalnya bertanya untuk diri sendiri. Orang itu in kutil tu fa'ina ana. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bahwa kondisi saat itu sangat genting. Dan sebelum peperangan terjadi, orang munafik itu walk out, orang munafik itu mundur, dan mundur diketahui oleh pasukan yang lain. Artinya kejadian itu kan sebuah isu dan gosip menarik pada hari itu. Kok dia mundur sih? Gimana dia? Bla bla bla bla. Tapi lihat orang ini nggak ngurus orang. Itu orang munafik mau mundur kayak mau segala macam, itu urusan mereka. Saya, isu saya adalah kalau saya terbunuh, saya kemana? Subhanallah, itu isu beliau. Kalau saya wafat pada hari ini, saya kemana? Ketika sosok ini mendapatkan jawaban di surga, lalu dia maju. Ini yang harus dimiliki, atau mental seperti ini harus dimiliki seorang muslim. Saya, kalau saya ini, saya dapat apa? Kalau saya ini, saya dapat ridho Allah enggak? Kalau seperti ini, saya dapat cinta Allah apa enggak? Kalau saya lakukan ini, dosa saya diampuni apa enggak? Atau mengundang ampunan Allah atau tidak? Bisa meraih cinta Allah apa tidak? Seringkali kita nanya ke si A, ke si B, ke si... Padahal urusan kita aja berantakan. Padahal diri kita aja masih banyak PR. Kenapa kita gak ngurus diri kita sendiri dulu secara makna positif? Dan kalau misalnya kita lihat saudara kita, coba pertanyaannya, kalau saya bantu dia, saya dapat pahala apa enggak? Kalau saya nasihatin dia dengan baik, saya bisa membuka peluang masuk surga apa enggak? Daripada kita jatuhkan orang dan segala macam. Ini yang perlu kita camkan. Ara'aita in kutiltu fa'ina ana. Tolong beritahukan aku, kalau aku terbunuh di hari ini, kemana tempatku? Itu pelajaran yang pertama, jemaah sekalian. Pelajaran yang kedua, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh itu fokus ke kampung halaman mereka di surga atau di neraka. Wal inayatu bimasirihi, fokus ke tempat kepulangan mereka, surga atau neraka. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan jelas, jika aku wafat, kemana tempat aku berpulang? Itu pertanyaan dari sahabat ini. Dan ini pola pikir yang benar. Lalu ketika beliau mendapatkan jawaban dan jaminan ke surga, maka beliau langsung masuk ke medan laga dan akhirnya mati syahid. Ini sekali lagi konsep yang benar. Jadi sebelum melakukan sesuatu, pertanyaannya, kalau saya lakukan ini, saya masuk surga enggak? Atau kalau saya melakukan ini, peluang saya ke surga besar enggak? Orientasi itu demikian, jemaah. Bukan, tapi aku gak bisa, enak banget dia, masa aku terus yang disuruh ngalah? Dia dong sekali-kali. Atau kalimat-kalimat demikian yang menunjukkan bahwa orientasi kita itu selalu dunia, dunia, dunia, dunia, dan dunia. Jadi aku harus ngalah lagi nih. Jadi ini gak boleh. Kok ribet banget sih? Atau kalimat-kalimat yang serupa. Kenapa kita nggak rubah polanya? Kalau aku kesini, ini jalan ke surga atau ke neraka? Harusnya pertanyaan gitu dong. Oh, jadi nasihat kamu demikian. Pertanyaan saya simpel. Kalau aku lakukan ini, aku ini berjalan ke surga atau berjalan ke neraka? Kalau aku amalkan nasihat kamu, ini di kubur ini, azab kubur atau nikmat kubur? Selalu berpikir ke sana, jauh ke depan. Jangan berpikir pendek, selalu berpikir jauh ke depan, berpikir jauh ke depan, berpikir jauh ke depan. Lihat sahabat ini, jika aku terbunuh, kemana tempatku? Bayangin gak sih kalau sahabat ini hanya berpikir pendek? Coba kita rubah. Kalau aku wafat di hari ini, misal gimana anak istriku? Ya gak jadi masuk dia. Atau kita ganti, kalau aku wafat pada hari ini, bukankah anakku akan jadi yatim ya Rasulullah? Itu bisa jadi dia mundur. Kenapa? Karena berpikirnya pendek, anaknya ada yatim, itu kan berpikir pendek, isinya jadi janda, itu kan berpikir pendek. Tapi lihat sahabat ini, kalau aku wafat, kemana tempatku? Berpikir jauh ke depan, bukan berpikir pendek. Apa yang membuat kita gak berhijrah jemaah? Apa yang membuat kita maju mundur, misal meninggalkan yang haram? Berpikir pendek. Kalau aku tinggalkan ini, anak istriku makan apa? Kan pendek. Berpikir hanya 1-2 bulan ke depan. Berpikir hanya 1-2 tahun ke depan. Itu kelihatan dari lisan kita. Oke, aku tahu ini gak boleh. Tapi kalau aku tinggalkan, anak istriku makan apa? Pendek sekali pemikirannya. Lihat, ini bukan tokohnya para sahabat loh. Berpikirnya begini. Aro'aita in kutiltu fa'ina ana. Tolong beritahukan aku, kalau aku wafat, kemana tempatku ke depan? Surga. Bismillah masuk. Ya membuat kita gak maju-maju, itu berpikir pendek. Kalau aku lakukan ini, aku akan kehilangan pekerjaanku. Kan sering kita dengar, gak bisa Ustaz, karena aku lakukan, nanti aku kehilangan semua pekerjaanku. Ya kehilangan kapan? Itu pendek kan. Kalau aku lakukan ini, nanti aku gak dapat tender. Berpikir pendek. Kok gak mikir gimana nanti dalam kubur? Bagaimana nanti di hari kiamat? Gimana kehidupan kita? Dan bagaimana kita di hari yang begitu mengerikan? Di hari dimana seluruh kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Yusyarun nasu yawmal kiamati kufatan uratan gurlan buhma. Pada hari itu, seluruh manusia, kata Nabi SAW, dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa bekal sama sekali. Tidak bawa bekal. Semua dibangkitkan telanjang, dan matahari 1 mil di atas kita. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak berpikir di hari itu? Lalu Aisyah, dengan cerdasnya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, semua manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, lalu bagaimana dengan laki-laki dan perempuan? Berarti laki-laki naked dan wanita naked, nanti mereka akan melihat satu dengan yang lain. Orang semua wanita yang tercantik ada pada hari itu, dan laki-laki yang tampan ada pada hari itu, nanti mereka saling melihat satu dengan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah tu, al-yawm ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, hari itu sangat mengerikan. Saking mengerikannya, tidak ada satupun orang yang terbesit untuk melihat yang lain. Hari yang sangat, jangan samakan dengan hari di dunia. Hari itu sangat mengerikan. Hari itu sangat menakutkan. Sehingga tidak ada satupun yang tertarik untuk melihat orang lain. Tidak ada satupun laki-laki, termasuk yang hidung belang, yang gila perempuan, pada hari itu tertarik melihat wanita-wanita tercantik tidak pakai baju. Dan tidak ada satupun wanita yang tertarik melihat laki-laki yang tidak pakai baju. Kenapa kita gak berpikir ke hari itu? Kenapa berpikir pendek? Mau makan apa? Istri anak bagaimana? Nanti saya kehilangan pekerjaan saya. Hubungan saya dengan dia bagaimana? Kalau ternyata ini gak boleh, nanti dia diambil orang. Dan subhanallah, ini yang membuat kita berantakan. Kita berpikir pendek. Lihat sahabat ini. In kutiltu fa'aina ana. Kalau aku terbunuh, di mana tempatku? Dan inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Lihat, Nabi SAW mengajak, apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok? Untuk hari esok. Dan makna hari esok di sini adalah hari kiamat, akhirat. Yang paling jauh. Apa yang sudah dipersiapkan? Karena beginilah konsep yang benar. Aktivitas kita hari ini itu sangat ditentukan apa yang akan kita lakukan dan apa ekspektasi kita di hari esok. Simple aja. Kalau besok, misalnya analogi sederhana, kalau besok kita rencananya traveling, maka hari ini packing. Dan ketika kita diajak keluar jalan-jalan, kita bilang, mohon maaf, enggak, aku harus packing karena besok aku mau pergi. Sehingga aktivitas kita hari ini itu sangat ditentukan dengan apa yang kita inginkan di hari esok. Itu cara berpikir yang benar. Ada sebagian kita besok mau periksa darah, test lab. Maka hari ini dia puasa 12 jam. Jadi ketika dia tidak makan di malam hari, hari ini, itu ditentukan oleh aktivitas yang ingin dia lakukan di besok hari. Karena besok mau ambil darah, test lab, maka dia puasa di malam ini. Dan siapapun yang ngajak makan makanan kesukaannya, dia akan tolak. Dia akan tolak. Mau ada orang bilang, ayo temenin aku dong, kita makan makanan kesukaan kamu deh. Ayo kita makan misalnya sop buntut. Dia ini kesukaannya sop buntut. Dia bilang, enggak, mohon maaf, ini kesukaan kamu loh. Enggak. Kenapa? Besok mau tes lab. Besok mau ambil darah. Aku harus puasa 12 jam. Dan ini udah masuk. Jadi aktivitas kita hari ini itu tergantung apa ekspektasi kita besok dan apa rencana kita besok. Maka ini yang harus dilakukan. Kita hari esok, hari kiamat, mau kemana itu jamaah? Mau kemana? Ini yang menentukan hari ini. Ini yang akan menentukan besok. Ini akan menentukan lusa dan hari-hari kita di dunia. Makanya Allah mengatakan sekali lagi Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Apa yang dipersiapkan untuk hari esok? Itu harus kita lihat. Mau kemana kita hari kiamat nanti? Mau kemana kita hari kiamat nanti? Itu yang perlu kita jamkan. Dan begitu seterusnya. Ada orang besok harus meeting di Pekanbaru, maka hari ini dia akan ditemui di Tol Merak misalnya. Di laut darat, Tol Merak. Kenapa ada Tol Merak? Kenapa gak di Cipularang? Karena besok mau ke Pekanbaru, bukan mau ke Bandung. Meetingnya di Pekanbaru, bukan meeting di Bandung. Maka dia ketemunya di Tol Merak. Ini hal yang perlu kita camkan, jemaah. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana para sahabat dan orang-orang soleh pada zaman Nabi SAW itu mengamalkan mubadarah secara real, mengamalkan bersegera itu secara real, mengamalkan fastabiqul khairat, ayat yang kita bahas di awal bab ini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan, itu real. Ayat yang kita bahas dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Diamalkan sama mereka dengan simpel, sederhana tapi tepat sasaran, tanpa koar-koar, tanpa ngejelasin segala macam. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Begitu kita baca hadis yang singkat ini, kita langsung bisa mengaitkan dengan ayat tersebut. Lihat bagaimana orang ini, jemaah, sahabat ini, ya Rasulullah, kalau aku wafat, di manakah tempat aku? Ada berkataan di surga. Dan wasari'u, langsung musara'ah, langsung bersegera. Kurmanya diletakkan, dia masuk dan dia wafat. Subhanallah. Dan itulah inti dari penyebutan, kurmanya diletakkan lalu dia masuk. Karena dia ingin bersegera menghabiskan kurma-kurma tersebut, baginya terlalu lama. Menghabiskan kurma-kurmanya dulu sebelum masuk ke medan pertempuran, bagi dia membuang waktu. Membuang waktu. Maka diletakkan kurmanya lalu masuk. Padahal menghabiskan kurma itu gak haram. Gak haram. Emangnya gak boleh makan kurma ketika sedang perang Uhud? Gak masalah. Tapi bagi orang yang benar-benar menghayati dan berusaha mengamalkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, itu baginya terlalu lama dalam tanda kutip. Maka diletakkanlah kurma-kurma itu lalu masuk ke dalam medan pertempuran sampai dia wafat di sana. Subhanallah. Ini kurma ada. Dan orang butuh makan kurma ketika perang. Butuh energi. Butuh energi, butuh karbo, butuh vitamin. Butuh makanan seperti kurma. Lalu bagaimana dengan gadget jamaah sekalian? Bagaimana dengan game online kita? Bagaimana dengan hobi olahraga kita yang melampaui batas, yang sesuai batas gak ada masalah, tapi melampaui batas, gak jelas, waktu habis hadir berjam-jam hanya untuk nekunin hobi tersebut. Sekali lagi, selama halal gak masalah, tapi coba kita pikirkan proporsional. Ini kan halal, makan kurma yang haram, makan kurma aja, makan kurma emangnya haram? Enggak. Di waktu yang sangat butuh energi, perang Uhud, perang Uhud itu aja diletakkan di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, padahal di urgent butuh kita itu. Sekarang aktivitas-aktivitas yang lain, emangnya kita butuh seperti itu? Tapi kita buat jadi penghalang kita beramal soleh. Kita buat jadi penghalang kita ikut kajian. Kenapa kok gak datang? Oh, saya lagi ini. Emangnya gak bisa ditunda? Emangnya haram ya? Kita gak bicara halal haram. Tapi mana prioritas kita menuju akhirat? Lihat sahabat ini, ditinggalkan kurmanya masuk. Karena baginya terlalu lama. Terlalu lama. Terlalu lama. Hadirin, ada anak kecil kita bawa ke Dufan, dia gak pernah masuk Dufan. Dia lah tanya YouTube segala macam, dia pengen banget masuk Dufan. Dan dia tahu Dufan tuh buka misalnya sampai maghrib, kalau weekdays, kalau ini sampai jam 8. Terus dia sampai sana jam 10. Terus sama ibunya ditawarin, gimana kalau kita makan dulu di tepi pantai terus kita masuk Dufan? Kira-kira mau ngatau anak? Enggak. Kita masuk aja sekarang. Nah, kita makan bakso dulu. Enggak. Enggak, Ma. Aku mau masuk sekarang. Kenapa? Ngabisin waktu. Makan ngabisin waktu. Dan mungkin dia enggak tahu di dalam Dufan tuh ada banyak makanan. Dia enggak pernah masuk ke sana, tapi yang dia ingat dia lihat ini, dia lihat itu, lihat itu dalam YouTube misalnya. Dalam sosial media, dia gak mau. Ini momen saya nih. Makan hanya buang-buang waktu. Pernah gak kita berpikir demikian pada saat kita bersama Al-Quran? Kayak-kayak ini buang-buang waktu, ini momen saya. Atau kita kajian, ustadz atau guru kita sudah mulai, kita baru datang 5 menit, 10 menit. Pernah gak merasa ini momen saya, kayak kita saya bisa kehilangan momentum nih? Kan begitu jemaah. Ini dibuang kurmanya, masuk deh. Enggak, saya habisin dulu ya Rasul. Cuma sedikit kok. Cuma sedikit saya habisin dulu ya. Biar kuat. Enggak mikir demikian. setiap buah kurma tersebut baginya menghabiskan waktu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena udah dapat jaminan dari Nabi, kemana tempatku? Surga. Udah bismillah udah. Lihat bagaimana perpaduan antara keyakinan dan mubadarah. Yakin surga, bismillah maju. Itu yang perlu kita camkan, jemaah Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan bagaimana kejujuran. Ini orang jujur, jemaah. Orang ini jujur. Jujur ketika bertanya, kenapa hidup kita kurang berkah? Padahal kita misalnya ikut kajian setiap hari, rajin yang ikut majelis taklim, mungkin kenal sama ustad-ustad. Coba evaluasi kejujuran kita. Orang ini jujur, sekali pertanyaan aja, saya masuk mana nih? Surga. Masuk. Ini bukankah kejujuran? Emang dia pengen masuk surga gitu loh. Emang dia pengen masuk surga. Maka ketika pintu itu dibuka, dia gak mikir yang lain. Dia pengen masuk surga. Kita kan kurang jujur, jemaah. Buktinya, kita dengar ridho Allah fi ridho walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tapi ketika ketemu orang masih ngelawan, masih ngejawab. Nah, jujur kita nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur nyari ridho Allah, ya udah hormatin orang tua Anda. Katanya nyari ridho Allah. Enggak jujur. Ada banyak laki-laki ingin jadi suami yang terbaik, ingin jadi laki-laki terbaik. Oh, benar jujur. Ya udah, Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Ya udah, ketemu istri gimana? Kata pengen jadi laki-laki terbaik. Ketemu istri, omelin istrinya, dicela istrinya, dizolimi istrinya, enggak perhatian sama istrinya. Berarti Anda enggak jujur ketika ingin jadi yang terbaik. Ini buktinya pintu terbaik depan Anda dan gak manfaatkan. Ada banyak wanita, ibu cita-citanya apa? Yuk masuk surga dong Pak Ustadz. Aku pengen masuk surga. Ya udah, aku pengen masuk surga. Tapi surga bersabda, fa'innahu jannatu ka'u naru. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya udah, sikapi suami dengan baik dong. Itu surga, surga kita sebagai wanita. Fa innahu jannatuka wa naru. Jujur enggak mau pengen masuk surga. Begitu ketemu suami dijawab, dilawan dan sebagainya. Ini enggak jujur pengen masuk surga. Lihat hadis ini. Ya Rasulullah, kalau saya wafat saya masuk apa? Dekat pertanyaannya tajam loh jemaah. Kita kan nanyanya, kalau kita tuh nanya gimana sih? Kalau kita menang, kita dapat apa? Mungkin pertanyaan kita gitu kalau ada di sana. Kalau kita menang, kita dapat apa? Atau misal, ya Rasul, kita pasti menang kan Rasul? Mikirnya gitu. Atau, ya Rasulullah, kita akan kalahkan mereka kan? Ini orang gak nanya gitu coba. Kalau saya tewas, saya kemana? Allahu Akbar. Jadi gak mikir menang lagi. Gak mikir menang kalah. Kalau saya tewas, saya kemana? Padahal yang lazimnya dalam pertempuran apa, tabiat manusia kan bertanya, kita menang kan? Kita pasti menang kan? Makanya kan niatnya suka gitu, kita pasti menang, kita pasti menang. Itu ini orang nggak bilang gitu, orang ini bilang, sosok ini menyampaikan radhiyallahu ta'ala, kalau saya tewas, saya kemana? Kalau saya tewas, saya kemana? Subhanallah. Dan begitu mendapat jawaban surga, itu langsung diletakkan dan masuk. Jadi sesuai antara pertanyaan dan effort itu sesuai. Oh surga, oh iya, bismillah. Dan kurma-kurma itu dianggap menghabiskan waktu. Allahu Akbar. Menghabiskan waktu. Hadirin yang Allah muliakan, maka jujurlah kepada Allah. Intastukillaha yastuka. Nabi SAW bersabda, jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan selalulah melihat jauh ke depan. Ingat tadi Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat likad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan dan apa yang dia telah persiapkan untuk hari esok kelak. Hadirin Allah muliakan, terakhir sebuah hadis dari At-Tabrani rahimahullah dalam Awsat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annahu ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu orang ini berkata, mari kita simak hadis ini dan kita renungkan jemaah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Aku mencintai engkau melebihi cintaku pada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai dibanding cintaku pada diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli. Dan engkau lebih aku cintai dibanding kecintaanku terhadap keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada anakku. Lihat orang ini. Beliau sampaikan, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibanding cintaku pada diriku sendiri. Aku mencintaimu dibanding cintaku pada keluargaku, pada istriku. Aku mencintaimu melebihi cintaku pada anakku. Wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fa ma asbiru hatta atiyak fa anzur ilaik. Allahu Akbar. Dan sungguh ya Rasul, kalau aku lagi di rumah dan aku mengingatmu, aku membicarakanmu ya Rasul, aku mengingat engkau dan aku membicarakan engkau, maka aku langsung enggak sabar kecuali sampai aku mendatangi engkau dan aku melihat wajahmu. Allahu Akbar. Jadi kalau ini orang nih, kalau lagi di rumah, lalu teringat Nabi SAW, atau menyebutkan Nabi SAW, yo tadi, kemarin saya ingat Nabi SAW, selagi bersabda begini, itu langsung bergejolak dalam hati beliau, hati orang ini, sehingga orang ini gak sabar kecuali bertemu dengan Nabi SAW, dan lihat langsung Nabi SAW. Ya, luar biasa cintanya. Bicarakan Nabi membuat gak sabar. Kayak banyak orang, anaknya lagi studi atau anaknya lagi belajar di luar, terus lagi duduk di meja makan nih sama kakak-kakaknya, si bungsi ini, si anak ini, terus ibunya cerita tentang si kecil yang lagi studi di luar atau kuliah di luar. Ya adik kalian ya, aduh mama gak nyangka deh dia bisa sekolah di sana, Kamu kalian ingat enggak ketika dia kecil? Enggak terasa nangis nih si si mama, si ibu. Akhirnya pengen. Kok jadi mama kok jadi ingat dia ya? Pengen meluk dia sekarang. Subhanallah. Ini dialami para sahabat. Ketika membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Itu hati hati sosok ini bergejolak. Sampai ingin datang langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajahnya. Melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita lanjutkan. Coba renungkan hadirin. Wa idza dzakartu mauti ya Rasulullah. Dan apabila aku teringat kematianku. Jadi apabila aku ingat bahwa aku akan mati, ingat kematianku. Wa mautaka. Dan aku teringat kematianmu, kematian engkau. Jadi aku akan wafat, aku akan meninggal, dan kau kan juga akan meninggal ya Rasulullah kan. Dan kalau aku ingat kedua hal tersebut, bahwa aku akan meninggal dan kau akan meninggal, araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku sadar jika engkau masuk surga, engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi dan rasul. Jadi aku tahulah gitu loh, bahwa kalau engkau meninggal, engkau akan masuk surga dan engkau akan bersama para nabi dan rasul. Wa in dakhaltul jannata khashitu alla arak. Adapun aku, kalau aku pun masuk surga, aku khawatir enggak bisa ngeliat engkau lagi. Allahu Akbar. Jadi aku, kalau aku masuk surga, yang aku khawatirkan aku enggak bisa ketemu engkau lagi. Ya aku tahu diri lah, aku bukan nabi, aku bukan rasul, makom kita beda. Aku hanya umat yang mencintai nabinya. Aku khawatir kalau aku masuk surga, aku gak bisa ketemu engkau. Itu jemaah, ketika nabi mendengar kalimat itu, falam yarudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazar. Itu nabi diam, gak bisa bicara. Diam, gak bisa bicara. Lihat ada seorang sahabat yang sayang banget sama beliau dan mengatakan itu, aku tahu kalau kau masuk surga, kau akan diangkat bersama para nabi dan rasul. Adapun saya, siapa saya? Saya hanya seorang umat, saya hanya seorang hamba pendosa yang mencintai nabinya. Ya beda makom lah. Yang saya takutkan, saya gak bisa ketemu engkau nanti di surga. Saya gak bisa melihatmu, gak bisa melihat. Ini sosok udah pernah melihat Nabi SAW. Sedangkan kita gak pernah lihat Nabi SAW. Tapi gak punya perasaan seperti ini. Allahu Akbar. Pantaskah kita dikatakan mencintai Rasulullah SAW? Orang ini gak pernah. Orang ini sudah melihat Nabi SAW. Itu aja masih takut gak bisa lihat lagi. Kita gak pernah lihat. Tapi gak pernah punya kekhawatiran seperti ini. Ya pikirannya tuh dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Hadis Nabi diam sallallahu alaihi wasallam. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, simak baik-baik. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Wasiddiqin. Dan orang-orang yang jujur, siddiqin. Wasyuhada, dan para syuhada. Wassalihin, dan bersama orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah pendamping yang terbaik. Mereka lah pendamping terbaik para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur, para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka lah pendampingan terbaik. Subhanallah. Artinya apa? Artinya sahabat ini akan dikumpulkan dengan Nabi SAW kalau dia jujur. Kan ingat kan? Aku mencintai engkau melebihi cintaku pada diriku sendiri. Aku mencintai engkau melebihi cintaku pada istriku. Aku mencintaimu ya Rasul dibanding cintaku pada anak-anakku. Kalau aku lagi mengingatmu, itu aku pengen langsung ketemu dengan hanya untuk menatap wajahmu aja. Gak punya ekspektasi banyak. Gak perlu ngobrol, gak perlu bicara, gak perlu duduk bareng, gak perlu makan bareng. Ngeliat aja, ngeliat. Subhanallah, ngeliat aja. Mungkin dari kejauhan. Dan kalau aku mengingat kematianku dan mengingat kematian engkau, aku tahu dirilah, kau akan dikumpulkan bersama para nabi. Sedangkan aku siapa? Dan aku khawatir gak bisa melihatmu di surga. Turun ayat ini jemaah. Turun ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Mereka akan bersama. Bersama siapa? Bersama para nabi. Bersama para nabi. Peluang itu ada jemaah. Bersama para nabi. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi yang selama ini hanya kita dengarkan kisah-kisah heroik mereka. Peluang itu ada. Asal taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lihat, kegalauan sahabat ini dijawab oleh Allah. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah. Bukan nabinya lagi yang jawab. Allah langsung jawab. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Para siddiqin. Orang-orang yang jujur. Para siddiqin. Atau bayangin gak sih dikumpulkan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wih, subhanallah. Usyuhada. Dikumpulkan sama Umar bin Khattab. Dikumpulkan bersama Uthman bin Affan. Wasalihin. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Para akhwat, para ibu. Kebayangkan gak sih dikumpulkan sama Khadijah. Dikumpulkan dengan Saudah. Subhanallah, Saudah luar biasa. Dikumpulkan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Peluang itu ada. Wa hasuna ula'ika rafiqa. Dan itulah pendamping terbaik. Pendamping terbaik. Gak ada pendamping yang lebih baik dari mereka. Gak ada teman yang lebih baik dari mereka. Pertanyaan jujur apa enggak kita? Yakin apa enggak dengan konsep ini? Kalau kita jujur dan yakin, lalu mana mubadaro? Mana bersegera? Mana all out? Sebagaimana sosok ini all out pada saat perang Uhud. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Hadirin, An-Nisa 69 menjelaskan kepada kita bahwa kita punya peluang untuk dikumpulkan bersama mereka. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, lalu bola di tangan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.